Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan di bawah tema Allah melawat umatnya. Kita akan baca dari Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai dengan ke-80. Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai dengan yang ke-80. Saya akan bacakan yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya yang ayat yang bagian genap. Kita akan baca bergantian. Lukas 1 ayat 67 sampai dengan 80. 1, 2, 3. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia akan mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita yang membaca, tapi juga lebih dari itu yang boleh melakukan firman itu di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak-Ibu yang terkasih, apa sih yang menjadi sumber sukacita kita? Apa yang menjadi sumber pembicaraan kita? Apa yang menjadi sumber pujian kita? Waktu ada anak yang kita tunggu selama ini, misalnya dalam keluarga baru, waktu kita memperoleh anak, waktu anak kita sudah lahir. Apa yang akan menjadi sumber sukacita kita, apa yang menjadi sumber pembicaraan kita, dan apa kira-kira yang menjadi sumber pujian kita? Bukankah anak kita yang kemudian menjadi sumber sukacita kita? Bukankah anak kita yang kemudian menjadi sumber pembicaraan kita? Bahkan kita akan dengan senang hati mengulang-ulangan. Misalnya ada orang yang datang menjenguk, kita akan senang mengulang, bahkan hal-hal sepele. Misalnya kita menceritakan tentang seperti apa arti namanya, lalu bagaimana proses kelahirannya, ini mirip siapa, bahkan hal-hal yang sepele seperti mohon maaf buang angin, kalau bisa buang angin itu pun bisa menjadi hal yang bisa diceritakan, bisa menjadi hal yang bisa kemudian kita bagikan kepada orang dan kita membagikannya dengan senang hati. Dengan ini kita melihat bahwa sumber pujian kita waktu ada keluarga kecil yang kemudian ada anak yang lahir, yang menjadi sumber sukacitanya, yang menjadi sumber pujian, menjadi sumber pembicaraan adalah anak itu. Yang menjadi fokus pandangnya adalah anak itu. Jadi anak itu sepenuh hati di kemudian menjadi semacam apa ya, fokus bagi orang tuanya untuk yang kemudian diceritakanlah kepada banyak orang. Dan tentu saja bukan orang lain, bukan orang yang datang, tapi anak itulah yang menjadi sumber pembicaraan, anak itulah yang menjadi sumber sukacitanya. Kita begitu antusias waktu kita punya anak, dan anak itu baru lahir dengan lucu-lucunya kita begitu antusias menceritakannya kepada semua orang. Bukankah lebih lagi seperti yang kita baca, Zakaria kalau kita minggu lalu kita melihat betapa luar biasanya Allah menolong Zakaria, betapa luar biasanya tanda-tanda yang diberikan Zakaria, dan sekarang anak yang dijanjikannya, yang ditunggu-tunggu selama 9 bulan itu lahir. Apa kira-kira yang menjadi sumber sukacita oleh Zakaria? Bukankah Zakaria harusnya lebih bersemangat daripada kita? Bukankah Zakaria harusnya lebih antusias dengan anaknya itu? Tapi apakah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini yang kemudian menjadi sumber sukacita bagi Zakaria? Bapak-Ibu yang terkasih, Kalau bicara tadi kita lebih antusias, harusnya Zakaria inilah yang lebih antusias daripada kita. Harusnya Zakaria ini yang lebih meluap-luap daripada kita. Karena itu bukan hanya bayi yang dinantikan, tapi bayi itu adalah bayi yang menyelamatkan dari aib. Seperti kita tahu bahwa bicara tentang kemandulan itu bicara sebuah aib yang besar. Bicara tentang kemandulan itu adalah bicara tentang keberdosaan seseorang. Dan ini ironis. Zakaria adalah seorang imam yang menjadi alat berkat bagi umatnya, tapi yang terjadi adalah seperti kita khotbah beberapa lalu, bah Zakaria seperti terhalang berkatnya. Bagaimana mungkin orang yang menjadi alat berkat lalu dia sendiri terhalang berkatnya? Itu sesuatu yang menusuk, sesuatu yang ironis yang dimiliki Zakaria. Tapi betapa luar biasanya bahwa yang menjadi fokus Zakaria bukanlah anaknya, bukanlah hal yang kemudian harusnya patut menjadi sukacita bagi dirinya. Bukan kemudian Zakaria banyak memfokuskan kepada anaknya. Tapi yang menarik adalah bahwa yang menjadi fokus Zakaria adalah justru kepada titik kepada Allah yang melawat umatnya, justru kepada titik bagaimana Allah yang hanya memakai, dalam tanda petik ya, Allah memakai Yohanes dalam karyanya. Jadi bukan fokusnya, kalau kita lihat, bukan kepada anak satu-satunya, tapi kepada sesuatu yang lebih luas, yakni sekumpulan banyak orang, tapi fokus yang pada lebih luas, yakni karya Allah kepada semua orang Israel. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Zakaria yang harusnya bahagia dengan anaknya, yang harusnya fokus pandangnya diarahnya hanya kepada anaknya, tapi mengarah kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang bukan hanya soal diri, sesuatu yang bukan hanya soal sumber sukacita bagi pribadi, tapi sesuatu yang menjadi sumber sukacita bagi umat, dan itu ada pada karya Allah terhadap umat, yakni Allah melawat umatnya. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa pada diri Zakaria. Dan hal ini menurut saya sih itu sesuatu yang sangat terkait dengan bagaimana dia menghidupi dirinya sebagai seorang imam. Seperti kita tahu bahwa imam adalah seorang yang mewakili umat untuk berbicara kepada Allah. Dan tugas imam adalah bagaimana dia mempersembahkan korban, bagaimana dia berdoa syafaat untuk umat mengarah kepada Tuhan dan memberi berkat dan menjadi alat berkat. Dan sesuatu yang sangat membahagiakan bagi seorang imam adalah apabila doa-doa yang dia syafaatkan kepada Tuhan, apabila korban yang dipersembahkan, apabila berkat-berkat yang dia turunkan, itu diindahkan oleh Tuhan. Apabila itu didengar oleh Tuhan. Dan ini sesuatu yang sepatutnya bahwa yang menjadi sumber sukacita seorang imam, dalam konteksnya tentu saja imam yang benar, imam yang sejati adalah sepatutnya atau seharusnya adalah sesuatu yang lebih besar berkaitan tugas keimamannya. Ya ini bahwa umat yang diwakilinya itu akan dilawat dan diperhatikan Tuhan. Bukankah ini menjadi sumber sukacita yang besar bagi seorang imam? Apabila doa yang dia syafaatkan itu didengar oleh Allah, apabila dia merasakan sendiri berkat-berkat Tuhan, melihat sendiri berkat-berkat Tuhan turun atas umatnya. Ini adalah sumber sukacita bagi seorang imam. Dan seperti kita tahu, berapa bulan dia dipaksa hanya diam oleh Tuhan, padahal dia ditunjukkan dengan sesuatu mujizat yang luar biasa, padahal ditunjukkan dengan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa meluapkan hal itu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan hal itu secara ekspresif, karena mulutnya dibungkam, dibisukan oleh Tuhan. Dan itu dipendam sedemikian rupa, dan saat inilah, saat nyanyian ini dilantunkanlah, ini terekspresi bagaimana sukacitanya seorang Zakaria. Tapi lagi-lagi bukan soal anaknya, bukan soal sumber sukacita pribadi, tapi sesuatu yang lebih luas soal karya Tuhan yang melawat umatnya. Bapak-Ibu yang terkasih, seorang imam, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dan seorang yang pelayan yang sejati, bukankah seharusnya sangat berbahagia kalau kemudian doa yang diungkapkannya, apa yang didoakan terhadap umatnya itu dijawab, apabila umatnya itu bertumbuh dalam kerohaniannya, bukankah ini yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan seorang hamba Tuhan? Bukan soal pribadinya, bukan soal kecukupan, tapi soal bagaimana dirinya itu bisa menjadi sarana, bisa menjadi alat bagi Tuhan, bisa menjadi sesuatu yang masuk dalam karya Tuhan itu sendiri. Jadi bukan soal pribadinya. Begitu juga dengan kita mungkin sebagai orang tua. Saya pikir bukan hanya soal bagaimana kita bisa merasakan bahwa anak kita itu terberkati hanya oleh harta benda yang dia dapat. Anak kita ini diberkati hanya oleh karena dia bisa sukses dan sebagainya macam. Tapi dia terberkati adalah seharusnya kita sebagai orang tua merasakan bahwa anak kita terberkati adalah apabila dia imannya bertumbuh. Bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ini seharusnya menjadi sebuah panggilan kita sebagai orang tua. Bapak terkasih, bicara tentang melawat, saya pikir sudah jelas bahwa melawat itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai menjenguk atau melayat. Tapi dalam bahasa kitab suci itu lebih apa istilahnya? Lebih sedikit berbeda, lebih mendalam lagi bahwa melawat itu artinya memperhatikan, yang artinya melawat itu adalah mengindahkan, memilih dan mengunjungi. Maka kalau berbicara kemudian Zakaria merasakan bahwa apa yang dinyanyikannya bahwa Allah melawat umatnya itu bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang besar. Maka tidak heran kalau ketika bicara Allah yang melawat itu yang kemudian menjadi sumber sukacita dari seorang Zakaria, bukan soal pribadinya, bukan soal anaknya yang lahir, bukan soal mandulnya tertutupi, bukan soal aibnya yang selama ini selama puluhan tahun karena dia melahirkan anak itu, istri yang melahirkan sudah lanjut. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana Allah melawat umatnya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Bapak-Ibu yang terkasih, dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa apa yang dinyanyikan Daniel itu bukan sebuah omong kosong. Apa yang dinyanyikan oleh apa yang dinyanyikan oleh Zakaria itu bukanlah suatu omong kosong, itu bukan sesuatu yang mengada-ngada. Karena ada dua hal. Pertama adalah di sana Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Zakaria hanya penuh dengan Roh Kudus. Bicara dipenuhi dengan Roh Kudus adalah bicara bahwa Zakaria dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa Zakaria dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang diperbuat dalam hal ini adalah apa yang dinyanyikan, dalam hal ini adalah apa yang diungkapkan dan dikatakan, itu adalah sesuatu murni yang berasal dari Tuhan, tidak sepenuhnya berasal dari dirinya, tapi dikontrol dan didorong oleh Tuhan, semacam diinspirasikan oleh Tuhan untuk dikatakan. Jadi bicara tentang Allah melawat umatnya itu bukan bicara omong kosong. Ini bicara Allah yang mengontrol Zakaria untuk mengatakan hal itu kepada umatnya, untuk menyanyikan hal itu, untuk memujikan hal itu. Lalu yang kedua adalah bahwa apa yang dikatakan Daniel Zakaria adalah sesuatu nubuat. Bapak Ibu, bicara tentang nubuat itu bukan segala sesuatu itu sebuah, misalnya kalau kita seringkali orang memahami bahwa nubuat itu adalah bicara meramalkan sesuatu atau apa yang terjadi ke depan nanti. Tapi bicara bernubuat itu bukan soal itu saja, itu hanya bagian kecil. Dan yang terpenting dari nubuat adalah bagaimana memberitakan kabar Allah, bagaimana mengucapkan kabar Allah dan supaya hal itu dimengerti. Jadi dua hal, penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Zakaria ini adalah sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada umatnya. Dan ini adalah suatu hal yang besar. Karena kalau kita mengingat dari, kalau Bapak Ibu membuka dari antara kitab Maleakhi dan Matius, itu ada satu kertas, kalau kata orang ada satu kertas yang di sela-sela. Satu kertas itu ada, kita boleh memahami, satu kertas itu bermakna sebuah, boleh dikatakan sebagai era kegelapan. Karena sejak zaman, sejak tahun 500-an sampai ke tahun kemudian Matius itu, tidak ada kemudian Allah mengungkapkan sesuatu. Tidak ada Allah kemudian menyatakan sesuatu yang kemudian difirmankan. Dan ketika bicara Allah bernubuat pada saat ini, itu adalah bicara sesuatu yang luar biasa. Karena Allah sendiri bersedia mengabarkan tentang apa yang menjadi kehendaknya. Allah sendiri bicara tentang mengucapkan apa yang ingin dilakukan oleh umatnya. Dan bicara nubuat lagi-lagi bahwa ini bicara tentang sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Karena itu kalau kita lihat dari 1 Korintus 14 ayat 1 dan seterusnya, bicara nubuat adalah bicara pengajaran yang dimengerti, bukan pengajaran yang tidak bisa dimengerti. Bapak Ibu terkasih, mudah dan gampang atau semestinya atau sesuatu yang seharusnya kalau kita mau melawat adalah melawat orang yang baik dengan kita. Kalau kita mau melawat adalah ya melawat sahabat kita atau setidaknya orang yang pernah berbuat sesuatu terhadap kita. Itu melawat yang ya tidak perlu dipikir berulang kali kita, ya oke mau melawat, baik kita akan melawat. Tapi bagaimana kalau kita akan melawat atau ingin melawat orang yang kemudian memusuhi kita? Orang yang kemudian membenci. Bagaimana kalau orang itu adalah orang yang mengkhianati kita? Apakah kita masih mau melawat orang itu? Jangankan untuk melawat, bahkan untuk simpati pun kadang-kadang kita ngapain lah orang-orang semacam itu. Enggak perlu dilawat, kira-kira seperti itu. Ya, pertanyaan adalah, adakah Tuhan seperti kita? Adakah Tuhan yang begitu besar pikirannya adalah seperti kita? Kalau demikian maka kita sebagai orang-orang pendosa ini sudah tidak layak dilawat oleh Tuhan. Menariknya adalah anugerah Allah itu justru ditunjukkan kepada orang yang sesungguhnya tidak mencintai dia. Kalau orang mencintai dia adalah tunduk, takluk, dan mengikut apa yang dikatakannya. Buktinya orang-orang ini atau orang-orang yang dilawat adalah orang-orang yang tidak mendengar dia, yang berlawanan dengan dia. Dan orang-orang yang mengkhianati dia. Siapa yang dia lawat? Kita melihat di bagian lain, kitab Zakaria ini bukan Imam Zakaria yang menulis, tapi ini 500 sebelumnya. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran kepada kita tentang umat-umat terakhir Alkitab nulis sebelum Kristus datang itu seperti apa. Di sana dikatakan bahwa baik imam maupun awam atau orang biasa atau umat biasa itu sesungguhnya sama saja. Imam hobinya mencemarkan mesbah. Misalnya mereka mempersembahkan persembahan yang binatang yang cacat. Bukan mereka tidak punya. Ada yang mereka punya, maksudnya mereka punya yang baik, tapi kemudian memberikan kepada Tuhan sesuatu yang cacat. Bukan hanya itu, mereka juga seringkali menyesatkan umat, bukan saja karena ajarannya yang menyesatkan umat, tapi juga yang bisa membuat umat tergelincir, tapi juga membuat pengajaran itu ketika mereka mengajarkan itu memandang bulu. Dalam artinya adalah tidak hanya pilih-pilih orang siapa yang diajar, tapi juga kalau bahasa sekarang mereka itu kira-kira tebang pilih kepada orang yang sedikit punya kuasa atau kepada orang yang sedikit punya sesuatu materi, maka dia memberitakan tentang berkat. Tapi kepada orang-orang yang tidak memberikan apa, maka bicara tentang hukum, kutuk, kamu harus ini dan itu. Jadi hukum itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Zakaria 500 tahun sebelum Zakaria ini. Dan begitu juga sebenarnya juga dengan awam, mereka kawin campur, mereka bercerai, lalu mereka juga tidak membayar perpuluhan. Tidak membayar perpuluhan sesungguhnya menunjukkan bahwa orang itu tidak mau tunduk kepada orang yang diberikan perpuluhan. Dalam hal ini adalah Tuhan. Ketika mereka tidak membayar perpuluhan, maka sama saja mereka sedang melakukan boikot atau melakukan demonstrasi terhadap Tuhan. Saya tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, itulah bicara tentang umat yang dilawat Tuhan. Kepada siapa Allah melawat umatnya? Ya ini kepada orang-orang yang seperti ini. Walaupun ini terjadi 500 tahun sebelumnya, tapi sedikit banyak bisa menggambarkan kira-kira kondisi umat yang dilawat Allah itu seperti apa. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian Allah masih mau melawat orang-orang seperti ini, yang bukan hanya mengkhianati dia, yang bukan hanya tidak mau tunduk kepadanya, tapi sudah betul-betul menjadi musuh dia. Dari sini kita tahu bahwa waktu Allah kemudian ingin melawat umatnya, itu pastilah bukan karena orang itu punya jasa, pastilah bukan karena umatnya itu memiliki pamrih terhadap Allah, bukan karena kerohaniannya umat itu sudah baik, bukan karena soal luar biasanya dia, lalu bukan soal umat bisa mengklaim-klaim janjinya. Tapi bicara tentang Allah melawat itu bicara tentang bagaimana sesuatu yang sudah dia rencanakan terlebih dahulu. Dalam hal ini, dan seperti yang kita baca adalah bicara tentang alasan mengapa Allah melawat umatnya adalah karena Allah sudah berjanji sebelumnya. Jauh sebelum Allah bicara terhadap Imam Zakaria ini. Sebelum Allah kemudian memberikan pencerahan kepada Imam Zakaria, kemudian menyanyikan hal ini. Bukan karena siapa kita, bukan karena siapa umatnya itu, tapi kita tahu bahwa karena Allah sendirilah yang ingin berkarya terhadap umatnya. Dan dalam hal ini adalah karena Allah sudah berjanji. Tapi tidak hanya berjanji, Allah juga ingin menunjukkan rahmatnya, menunjukkan kasihnya kepada nenek moyangnya. Dan kemudian kita tahu bahwa hal itulah yang kemudian akan membawa kelepasan terhadap umatnya. Bapak-Ibu, bicara tentang janji, itu bukan sesuatu yang bicara tentang hal yang biasa. Salah lagi, bukan bicara tentang sesuatu yang biasa. Bicara janji Allah adalah bicara sesuatu yang digaransi dengan tiga hal. Pertama adalah bicara janji Allah, bicara digaransi dengan hakikat Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, bahwa Allah itu tidak berubah. Lalu digaransi dengan sumpahnya. Dan yang ketiga adalah bicara tentang ada tindakan perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Bapak-Ibu, bicara tentang janji Allah, bicara tentang bagaimana Allah yang hakikatnya tidak berubah, itu tetap konsisten. Dan karena itu apa yang dikatakan, apa yang difirmankan, itu adalah ya dan amin dan akan terus dihidupi dan akan terus dilakukan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian digaransi dengan sumpah, dengan pernyataan sumpah. Dan hal ini kita bisa lihat dari di kitab Kejadian bagaimana Allah juga bersumpah, berjanji terhadap Abraham itu dengan sumpah, dengan mengikrarkan sumpah. Dan bicara tentang sumpah, bicara juga tentang bagaimana tindakan dalam sumpah itu sendiri. Sumpah lagi-lagi bukan sesuatu yang biasa, sumpah itu adalah sebuah kutukan. Dia sedang mengutuk diri sendiri, dia sedang mengutuk dirinya, kalau tidak melakukan sumpahnya, maka dia hal sesuatu terjadi seperti apa yang dia sumpahkan. Misalnya Allah bersumpah demi dirinya sendiri, maka dengan hal ini dia sedang memosisikan diri bahwa dia akan menjadi terkutuk atas nama dirinya sendiri. Dan bicara tentang sumpah juga bicara tentang ada tindakan sumpah. Saya ingin baca dari Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan kemudian meminta hal-hal ini, meminta binatang-binatang ini? Dalam sebuah tafsiran dikatakan bahwa ini bicara tentang bagaimana Allah ingin membuktikan, Allah ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa sumpahnya atau janjinya itu bukan sesuatu yang omong kosong, bahwa janjinya itu pasti akan ditepati. Dan itu dibuktikan dengan tindakan bersumpah. Bapak Ibu, bicara tentang tindakan berjanji atau tindakan bersumpah, itu biasanya dilakukan adalah orang itu, ya, orang yang berjanji itu membawa binatang, dan binatang itu dibelah jadi dua, diletakkan di kiri dan kanannya, lalu orang itu yang akan berjanji ini akan berjalan di tengah-tengah itu dengan mengatakan atau berbicara tentang sumpahnya. Artinya apa? Waktu orang melakukan hal ini, maka dia sedang menyumpahi dirinya, kalau dia tidak kemudian menepati janjinya, maka atau mengingkari janjinya, maka nasibnya akan sama seperti binatang ini, binatang yang disembelih jadi dua ini. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa Allah pun menegaskan hal ini kepada Abraham, bahwa dirinya bukan hanya berani bersumpah, tapi juga menundukkan tindakan sumpah terhadap Abraham. Siapa yang meminta binatang? Siapa yang meminta hal itu disiapkan? Bukan Abraham, tapi itu semua adalah dimintakan oleh Tuhan. Allah yang berinisiatif, Allah yang meminta binatang itu untuk disediakan. Artinya, bukan Abraham yang ingin berjanji terhadap Tuhan, tapi Tuhanlah yang akan berjanji atau membuat perjanjian terhadap Abraham. Kejadian 15:11, ketika burung-burung buas menghinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Bapak Ibu, bicara tentang janji Tuhan bukan sesuatu yang biasa, karena di sana ada bicara tentang garansi hakikat Tuhan, bicara tentang bagaimana Allah mengatakan sumpah itu, tapi juga Allah menundukkan bicara tentang sebuah tindakan janji dari Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya ketika Allah berjanji, betapa seriusnya ketika, betapa penting, betapa sesuatu yang harus patut diperhatikan ketika Allah berjanji. Betapa ketika Allah berjanji itu adalah pasti ditepati. Dan dalam konteks ini, dalam konteks yang kita baca, Zakaria sedang ditunjukkan oleh Allah bagaimana janjinya itu dikerjakan satu demi satu, satu demi satu. Betapa luar biasanya sukacita seorang Zakaria. Betapa luar biasanya sukacita seorang ayah yang sebenarnya dia bisa bersukacita karena anaknya itu. Tapi sekarang sukacitanya jauh lebih besar karena dia bisa melihat janji Allah yang lebih besar itu digenapi dalam dirinya. Dan lebih terpenting adalah dia dipakai atau setidaknya keluarganya atau anaknya itu dipakai sebagai alat dalam perjanjian untuk melawat umatnya. Bapak Ibu terkasih, masihkah terbersit keraguan kita terhadap Allah? Masihkah kita kurang percaya terhadap perkataan dan pernyataan Allah bahwa Dia akan memimpin dan memelihara kita? Zakaria adalah saksi bahwa Allah adalah ya dan amin. Dan saya pikir ini yang penting juga untuk kita hidupi. Bahwa janji Allah, ketika Allah janji memelihara kita, memimpin hidup kita, maka janjinya itu adalah bicara tentang ya dan amin yang akan digenapi dan dilakukan. Karena itu janganlah kita kemudian mengurung janji Tuhan itu dalam karyanya itu harus sesuai dengan kita. Tapi bagaimana Allah berkarya di dalam tindakannya. Di dalam apa yang menjadi Allah yang Allah inginkan. Dan dengan itu Allah bisa melakukan banyak hal untuk memelihara dan menolong kita. Selanjutnya adalah bicara tentang membawa kelepasan. Bapak Ibu, kata-kata membawa kelepasan ini diulang sampai 3 kali. Artinya ini sesuatu yang penting, sesuatu yang kemudian ditekankan, dan kemudian sesuatu yang harus diperhatikan oleh umat. Ayat 68, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lalu ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Lalu ayat 74, dikatakan bahwa supaya kita terlepas dari tangan musuh, sehingga kita dapat beribadah, kepadanya tanpa takut. Bicara tentang membawa kelepasan dari musuh. Ini banyak orang kemudian menafsirkan bahwa itu bukan hanya bicara tentang politis, karena di dalam nyanyiannya itu Zakaria juga kalau menurut banyak orang itu di dalam benak Zakaria sangat berharap besar bahwa Allah itu melepaskan umatnya itu dari penjajahan yang sedang terjadi dalam hari ini adalah Roma. Tapi juga bicara tentang musuh adalah bicara dalam konteks hal spiritual, yaitu bagaimana kemudian bicara tentang sesuatu yang membatasi, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menghalangi seseorang dalam menyembah Tuhan. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sehingga orang itu dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dari sini kita bisa mengambil kesan bahwa sepertinya Zakaria sedang berbicara bahwa kalau mau kemudian kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut dan dalam kekudusan, beribadah dengan leluasa, maka syarat utamanya adalah terlepas dari apa namanya kuasa politik atau terlepas dari musuh secara politis, yakni dalam konteks ini adalah bicara tentang Roma. Zakaria berharap dan percaya bahwa Allah Israel akan menyelamatkan dari Roma, dari tangan penjajahan Roma. Dan penantian yang sama seperti kita tahu juga diungkapkan oleh Yohanes anaknya sendiri. Ketika Yohanes kemudian bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya, engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menanti seorang yang lain? Baik Ibu, ada hal yang kemudian menurut saya sih bukan sekedar terbebas dari kuasa belenggu politis ya yang ini, tapi lebih besar dari hal itu seharusnya. Tapi banyak orang memahami demikian. Seringkali krisis itu seringkali justru menjadi cambuk bagi kita, menjadi pendongkrak iman kita. Artinya waktu bicara tentang orang ditekan, orang dilepaskan, orang ditekan, orang dibelenggu secara politis, itu bukan sesuatu yang kemudian otomatis akan membuat penyembahan kita kepada Tuhan itu terhambat, membuat spiritualitas kita itu terhambat. Tidak demikian. Tapi inilah yang dipahami orang-orang zaman ini. Setidaknya dipahami oleh Zakaria, setidaknya dipahami oleh Yohanes. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana seringkali berkat Tuhan itu justru turun kepada orang-orang justru di saat mereka itu dihimpit sedemikian rupa. Bagaimana kita diingatkan tentang Mesir, bagaimana Mesir justru ketika Mesir dihambat dalam tanda petik pertumbuhan jumlahnya, tapi justru di saat yang sama jumlah orang-orang Israel yang ada di Mesir itu justru bertambah cukup pesat, bertambah luar biasa. Karena itu bicara tentang kelepasan bukanlah bicara tentang sesuatu yang bersifat politis saja, tapi melebihi hal itu. Dalam konteks ini bukan bicara soal hanya soal penjajahan Roma atau bicara tentang setan-setan dan sebagainya macamnya, tapi bicara yang lebih mendasar dan yang ini akan digenapi dalam Kristus. Ya, ini bicara tentang dosa yang membelenggu kita, dosa yang membelenggu orang. Bicara tentang bagaimana orang selama ini terikat luar biasa oleh dosa sehingga tidak bisa melepaskan diri. Seperti kita juga tahu bahwa semua manusia itu dikatakan Alkitab sudah berdosa, bahwa manusia itu menjadi budak dosa, dan kecenderungan manusia hanya menjadi mengarah kepada perbuatan dosa. Karena itu manusia perlu dilepaskan dari ikatan ini, dari cengkraman dosa ini, dan hanya Kristus yang bisa melakukan itu. Karena itu manusia perlu dibenarkan, dikuduskan, dan diperbaharui untuk bisa mengarah kepada Kristus. Dan itu akan digenapi oleh Kristus nantinya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah yang menjadi sumber pujian atau menjadi sumber nyanyian dari Zakaria itu adalah bagaimana Allah memakai Yohanes anaknya itu dalam karyanya. Dan seperti kita lihat juga di sana dikatakan bahwa bagaimana Allah memakai Allah memakai Yohanes sebagai nabi Allah yang maha tinggi, yang kemudian mengantar orang-orang waktu itu, yang nanti orang mengantar orang-orang Israel nantinya berjalan mendahului Tuhan, mengantar pada pertobatan dengan berjalan mendahului Tuhan, dan mempersiapkan jalan baginya. Bicara tentang nabi Allah yang maha tinggi, bicara tentang menunjukkan bagaimana itu adalah kepemilihan Tuhan. Artinya bicara tentang nabi bukan Yohanes itu secara umum spesial daripada nabi-nabi yang lain. Ya mungkin dalam hal tertentu spesial, tapi bicara dalam konteks ini adalah itu bicara tentang kepemilikan. Buah nabi itu bicara nabi Allah yang maha tinggi, itu bicara nabi Allah, nabi yang dari atau berasal dari Allah yang maha tinggi. Dan bicara tentang juru bicara Allah yang maha tinggi. Tapi hal yang spesial adalah ini bicara tentang sesuatu atau bicara babak baru dari sebuah kenabian. Karena babak baru seperti kita singgung tadi, seperti saya singgung di bagian depan, ada kira-kira 400 lebih tidak ada nabi setelah tercatat dalam kitab Maleakhi. Dan seperti kita lihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kemudian Allah ingin menjalin komunikasi kembali dengan umatnya. Allah ingin umatnya berkenan, Allah berkenan ingin menyatakan kehendak dan maksud dan keinginannya. Tapi juga Allah akan menuntun, memimpin umat melalui nabi-nabinya. Melalui nabinya dalam konteks ini adalah Yohanes. Dan ini menjelaskan atau mengkonfirmasi beberapa hal, setidaknya mengkonfirmasi bahwa pertanyaan tentang akan jadi apakah anak ini nanti, seperti dikatakan pada ayatnya yang pasal yang sama dari ayat yang ke-66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya, dia akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi. Mengkonfirmasi apalagi bahwa ini mengkonfirmasi bahwa ada pembedaan yang tegas antara apa yang kemudian siapa yang diwartakan atau siapa yang melawat dan siapa yang nabi yang memberitakan tentang yang melawat itu, memberitakan, mengkonfirmasi dengan tegas hal demikian. Artinya Zakaria dalam nyanyian pun sedang menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, bahwa Yohanes anaknya ini nanti bukan sang juru lawat itu, bukan orang yang melawat itu, bukan orang yang kemudian akan menjadi juru selamat umatnya, tapi bicara tentang bagaimana atau bukan tokoh sentral yang akan melawat, tapi Zakaria atau anaknya, anak Zakaria, Yohanes ini adalah orang yang menjadi pewarta tentang lawatan Allah itu, menjadi pewarta, menjadi pengungkap, menjadi orang yang menyatakan tentang lawatan Allah itu. Ya, Allah memakai Yohanes dalam karyanya, seperti kita lihat tadi, adalah memberi pengertian secara umum tentang keselamatan yang berdasar pada pengampunan dosa dan keselamatan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah yang mengarahkan kepada jalan damai sejahtera. Dari sini kita melihat bahwa keselamatan bukan hanya apa yang harus dilakukan, bukan bicara tentang apa yang harus saya korbankan demi keselamatan saya, apa yang harus saya lakukan agar saya selamat, tapi bicara tentang sesuatu yang harus diimani, bicara tentang keselamatan itu meliputi siapa yang bisa menyelamatkan, bukan soal apa yang harus dilakukan. Keselamatan meliputi pengampunan dosa, dan pengampunan itu bisa didapat dalam Kristus, yang mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera, bukan hanya berharap diampuni dan bagaimana kita bisa diangkat dari kegelapan tapi juga bersedia membagikan atau mensharingkan cahaya itu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini tentang nyanyian Zakaria yang banyak orang menyebut ini sebagai Benediktus ini. Bahwa pertama kita belajar tentang sesuatu yang sangat luar biasa dari seorang Zakaria, bahwa dia bisa menjadi orang yang sesungguhnya adalah tokoh sentral di balik lawatan ini. Karena nabi-nabi zaman orang waktu itu adalah tokoh yang utama. Dia seharusnya bisa menjadi sesuatu yang sentral. Tapi dia sadar betul bahwa dia bukan tokoh sentralnya, tapi Allah yang melawat itu tokoh sentralnya. Yesus Kristus yang dijanjikan sebagai tanduk keselamatan, itulah yang kemudian menjadi tokoh sentralnya. Bukan anaknya, bukan dirinya, dan bukan keluarganya. Dan hal ini mengingatkan kita betapa waktu kita menyampaikan Injil kepada orang, secara khusus bicara tentang hamba Tuhan, bukan kemudian dirinya dilihat orang, dalam konteks ini adalah dirinya orang itu yang kemudian lebih berkuasa, tapi adalah bagaimana, apa isi yang disampaikannya, firman Tuhan seperti apa, siapa sosok yang disampaikannya, itu yang terpenting, dan kiranya itu juga bisa menghidupi kita. Dan apa yang ditunjukkan oleh Zakaria adalah contoh teladan yang sangat luar biasa, bahwa dia sesungguhnya bisa menjadi orang yang sangat luar biasa bahagia mengingat apa yang ditunggu selama ini telah datang, dan harusnya itu bisa menjadi super cita-citanya. Tapi dia tidak berhenti pada soal persoalan diri sendirinya, tapi dia bisa melihat bukan dirinya sebagai bukan anaknya melihat anaknya sebagai sumber bahagia, tapi dia bisa melihat bahwa dirinya adalah alat bagi sesuatu yang membahagiakan itu. Kadangkala ini diaplikasikan dalam hidup kita juga tidak mudah. Kadangkala bicara tentang sesuatu yang membahagiakan, ya sesuatu yang bicara tentang soal diri, soal kita, ya kalau diri kita bahagia itulah yang dikejar. Tapi Zakaria menunjukkan bahagia itu tidak selamanya soal diri, tapi soal sesuatu yang jauh melampaui itu. Artinya, waktu diri dipakai sebagai alat kebahagiaan bagi orang, itu adalah sumber kebahagiaan yang boleh dibilang menurut saya sebagai sumber sejati juga. Karena itu, janganlah kita kemudian berfokus segala sesuatu hanya kepada diri, kepada kebahagiaan diri, tapi melihat sesuatu itu melampaui fenomenanya, melampaui hanya kepada kebahagiaan soal diri saja, melihat bahwa mungkin jauh lebih berbahagia kalau kita ini dipakai sebagai alat bahagia bagi orang, dan bukan soal kita yang mendapat atau menjadi mendapat sumber kebahagiaan buat kita sendiri.